Yuk. Siap, oi? Siap. Berangkat. Kita pergi bukit lembah pasti kita akan lalui. Daripada berdiam diri kita bernyanyi. Oke, ayo. Do do do do do. Do do do do. Barangmu dikemasi, barangmu dikemasi. Kemana kita pergi? Kemana kita? Bukit pergi? Lembah pasti kita akan lalui. Kita akan lalui. Daripada berdiam diri kita beraksi. Oh yeah, mainkan.